Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran Durusul Lughah jilid yang ketiga. Dan masih kita membahas latihan-latihan pada halaman ke-53. Ad-Darsul Khamis. Latihan pada pelajaran kelima, yaitu latihan yang ke-9. Sug asma al-fa'ilina minal af'alil atiyah wazkur naw'a kulli fi'lin minha ala nahwi tali. Sum, buatlah isim-isim fi'il, isim-isim fa'il, buatlah isim-isim fa'il dari fi'il-fi'il berikut ini. Wazkur, dan sebutkan naw' jenis kulli fi'lin, setiap fi'il darinya. Ala nahwi tali, sebagaimana contoh berikut. Contoh al-fi'il hajja. Nau'uhu al-mudha'af. Jenisnya jenis mudha'af. Ismul fa'il masughu minhu. Isim fa'ilnya adalah hajjun. Asluhu hajijun. Nah ini. Dan ini kita murojaah dulu tentang pembagian fi'il ya. Fi'il kan ada macam-macam. Sebelum kita menjawab harus ingat kembali fi'ilnya. Fi'il ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal, nah, sahih ada salim, jenis salim tanpa huruf ilah, seperti zahaba gak ada huruf ilah. Ada fi'il mudha'af. Seperti contohnya hajja. Ada di akhirnya tasdid. Ada fi'il mahmuz. Yang ada hamzahnya. Nah, seperti contohnya qara'a. Adapun mu'tal, ada fi'il misal. Yang awalnya huruf ilah, seperti wajada. Ada ajwaf. Yang tengah-tengahnya huruf ilah. Ajwaf. Ola. Ada juga nakis. Nakis, dia huruf ilahnya di akhir. Seperti contohnya naha. Ada juga lafif. Yang huruf ilahnya dua. Ada yang makrun. Nawa. Atau yang mafruk. Nah, contohnya adalah wako. Nah ini jenis-jenisnya. Sebelum menjawab latihan ini, kita harus tahu juga pembagian-pembagiannya supaya kita bisa menyebutkan jenisnya. Ya, nomor satu misalkan jalasa. Nah, jalasa nanti contohkan dari ada dulu jalasa. Nauhu, jenisnya apa? Yang tidak ada huruf ilahnya, salim. Ismu fa'ilnya apa? Jalisun. Asluhu ya memang udah asalnya, jalisun asal. Jalisun. Nah, akala ya azwar. Yang ada hamzahnya. Masuknya apa? Salim, mudha'af atau mahmuz. Yang terdapat hamzah. Mahmuz. Mahmuz ya. Jenisnya mahmuz. Mahmuz itu yang ada hamzahnya. Kalau mudha'af kan ada tasdid, ini mahmuz, ada qara. Baik hamzahnya di awal, di akhir, atau di awal, atau hamzahnya di tengah. Pokoknya kalau ada hamzahnya, namanya fi'il mahmuz. Mahmud. Ini di awal akala. Isim fa'ilnya akilun. Akilun aslu memang akilun. Ya, alah iman, coba. Sa'ala fil apa sa'ala jenisnya? Mahmuz. Ya, mahmuz. Karena ada hamzahnya di tengah. Waqafa. Qara'a masih qara'a. Mahmuz. Qara'a isim fa'ilnya qari'un. Tadi sa'ala sa'ilun. Nah, dia mahmuz juga karena ada hamzahnya. Kemudian waqafa. Ya. Misal isim fa'ilnya waqifun. Ya, waqifun. Aslu memang waqifun. Kemudian syakka. Ya, Pak Haji. Mudha'af. Isim fa'ilnya syakun ya, isim fa'ilnya. Asluha syakikun. Nah, kalau ini dipecah. Taba. Ya, azwar lagi. Taba. Tengah-tengahnya huruf ilah. Misal ajwab naqif ajwab. Nah, taba dia adalah nauhu ajwab. Isim fa'ilnya taibun. Asluhu tawibun. Aslinya tawibun. Taba itu taibun. Asluhu tawibun. Ininya diganti dari hamzah. Tawibun jadi taibun. Goba. Ya, al-akhiman. Ya, ajwa. Isim fa'ilnya goibun. Aslinya gowibun. Gowibun. Syafa. Ya. Fi'il nakis. Syafa. Fi'il nakis. Ya, ini isim fa'ilnya safin. Aslinya safiyun. Safin. Safin. Aslinya adalah safiyun. Nah, safiyun. Roja. Rojin. Nauhu jenisnya? Nakis. Nah, roja, nakis. Rojin. Aslinya rojiyun. Rojiyun. Nah ini, sehingga untuk menjawab latihan nomor 9 harus hafal jenisnya. Sohih yaitu yang tidak berhuruf illah. Ada yang tidak berhuruf illah, salimun. Salimun itu tidak diakhiri tasjid, tanpa hamzah. Mudha'af diakhiri dengan tasjid, hajja. Mahmuz, ada hamzah kotoknya. Baik itu di akhir, qara'a, atau di depan, akala, atau di tengah, ta'ala. Misal, huruf illahnya di depan. Ajwaf, huruf illahnya di tengah. Nakis, huruf ilahnya di belakang. Lafif, makrun, huruf ilahnya dua berdekatan. Mafruq, huruf ilahnya dua berjauhan. Ya, dipisah, tidak dekat. Nah, ini latihan yang ke-9. Latihan ke-10. Ta'ammalil misal lismil maf'uli masduqi minal fil ajwa fil wawi summa akmilin nakis. Perhatikan contoh bagi isim maf'ul al-masuk yang dibentuk dari fi'il ajwaf wawi. Summa akmili naqis. Kemudian sempurnakan yang kurang. Nah, contoh qila. Dari kata qala yaqulu. Qila ini asalnya dari kata qala yaqulu. Isim maf'ulnya maqulun. Asluhu maqulun. Nah, jadi maqulun asluhu maqulun. Nah ini. Kan aslinya makulun. Sini aja. Makulun. Makulun. Baru aja. Aslu makulun. Makulun. Makulun itu aslinya makwulun. Aslinya makwulun. Nah, kaidahnya sudah lewat juga dalam pelajaran sholat. Domahnya pindah ke kof. Domahnya pindah ke kof. Jadi maku. Domah yang ada di waw pindah ke kof. Jadi makulun. Ada dua waw. Sukun musukun. Maka dibuang salah satu dari wawnya. Yang ini. Waw yang ini yang kedua. Dibuang. waw yang keduanya dibuang. Nah, jadi makulun. Nah, jadi aslinya makulun, kemudian domahnya pindah ke kos jadi makulun, kemudian waw yang keduanya dibuang jadi makulun. Nah, ini asal muasal makulun adalah makulun. Kemudian domah di wawnya pindah ke kos, kemudian waw yang keduanya dibuang. Ziro, zaro, yazuru. Ya, Abdulaziz. Mazurun. Asluhu? Mazurun. Nah, ini juga sama kaidahnya. Lima, dari kata lama yalumu. Ya, al-akhiman. Nah, malumun. Asluhu? Malwumun. Nah, ini juga sama. Malwumun. Wal malwumun. Kemudian domahnya pindah ke lam, jadi malumun. Ada dua waw. Nah, waw yang ini dibuang, jadi malumun. Nah, ini jadi malumun. Nah, ya. Kemudian ta'am alil misal ismil maf'ul al-masuk minal fi'il ajwa fil yai. Yai. Perhatikan contoh bagi isim maf'ul yang dibentuk dari ajwa fil yai. Suma akmili nakis. Kemudian sempurnakan yang kurang. Contoh bi'a. Dari kata ba'a ya bi'u. Mabi'un. Asluhu mabi'un. Nah, ini juga sama. Mabi'un. Mabi'un. Ini mabi'un. Harokat di ba-nya pindah ke iya, ke harokat dia-nya pindah ke ba. Ini pindah ke sini. Mabui. Ini jadi sukun. Kemudian waw-nya dibuang lagi. Mabuyun. Berat di lidah orang Arab, mabuyun, mabuyun berat, dikasrohkan jadi mabiun. Enggak, mabiun. Iya. Mabiun. Nah, ini mabiun. Ya, tutup lagi aja tuh. Tutup. Nah, ya. Mabiun. Nah, ini bentukannya. Mabiun. Mabiyun dipindahkan domahnya ke ba, kemudian mabuyun wawnya dibuang mabuyun, kemudian ba-nya diubah jadi kasrah jadi mabiyun. Kila kala yakilu. Ya, tadi sampai mana? Ya, Abu Fauzan. Makilun asluhu makyulun, asluhu makyulun. Zida dari kata zada yazidu, asluhu nah, mazyudun. Nah, aslinya mazyudun, kemudian dirubah jadi mazidun. Nomor 12. Ta'amalil misal ismil maf'ul al-masuk minafil nakis al-wawi. Perhatikan contoh bagi isim maf'ul al-masuk yang dibuat dari fi'il nakis waw. Suma akmil nakis. Kemudian sempurnakan yang kurang. Du'iya asluhu da'a yad'u. Dari kata madu'uun asluhu madu'uun. Nah, ini di idgham. Kalau ini di idgham. Madu'uun. Nah, sini ada. Madu'uun. Nah, ini di idgham jadi satu. Jadi madu'uun. Digabung. Madu'uun. Tulia tala yatlu. Ya, siapa? Terakhir. Tulia tala yatlu. Ya, Paji. Matluwun, ya. Asluhu matluwun, nah, matluwun. Kemudian di idgoman matluwun. Rujia, roja, yarju. Ya, Pak Herman, silakan. Nah, marjuwun. Dari kata marjuun, ya ada wawnya. Wawnya dua kemudian jadi satu. Marjuun. Nomor 13. Ta'amalil misal lismil masuk minal fi'il nakis ya'i. Suma'ak milil nakis. Perhatikan contoh bagi isim yang dibentuk dari fi'il naqis ya'i. Suma akmili naqis. Kemudian sempurnakan yang kurang. Bunya bana yabni. Mabniyun. Asluhu mabnuyun. Nah, ini bagaimana jadi mabniyun? Nah, ini ada bentukannya. Kita hapus ini lah. Aslinya adalah mabnuyun. Dirubah wawunya menjadi ya. Wawunya dirubah jadi ya. Nah ini. Mabnuyun. Wawunya dirubah menjadi ya. Mabnuyun. Wawunya dirubah menjadi ya. Kemudian yang ketemu ya idgham. Nah, di idgham ya ketemu ya di mabnuyun, nah, berat di orang Arab mabnuyun berat. Akhirnya untuk meringankan bacaan dikasrohkan mabniyun. Nah, ini kuncinya di wawunya dirubah dengan ya. Ianya dengan ya dobel di idgomkan jadi mabnuyun domah berat, domah ketemu ya berat mabnuyun. Nah, akhirnya untuk meringankan dikasrohkan mabniyun. Contoh kuliah qala yaqri. Ya, apa bentukan isim maf'ulnya? Ya, azwar. Makliyun. Asluhu makluyun. Ya, makluyun. Ya, aslu makluyun. Demikian suya. Ya, siapa? Ya, belajar saja. Mashwuyun. Mashwuyun. Asluhu Mashwiyun asluhu Mashwiyun. Nah, Mashwiyun asluhu Mashwuyun. Kuya. Ya, alakh iman. Makwiyun asluhu Makwuyun. Nah, ini perubahan-perubahan. Nomor 14. Su asma al-maf'ulin minal af'al atiyah. Buatlah isim maf'ul dari fi'il-fi'il berikut ini. Wazkur dan sebutkan nau kulli fi'lin minha, jenis dari setiap fi'il darinya ala nahwi ati. Sebagaimana contoh berikut. Contoh al-fi'il syawa. Nah, syawa berarti maksudnya nakis. Nakis ya'i, karena di akhir ya. Ismul maf'ul al-masuk minhu mashwiyun. Nah, isim maf'ulnya mashwiyun. Asluhu mashwuyun. Kutiba. Ya, Abu Fawzan. Nau'uhu fi'il apa nih? Iya, salim apakah mahmus apa mudu'af? Salim ya, salim. Isi maf'ulnya? Maktubun. Nah, ini asluhu ya memang maktubun, aslinya maktubun. Su'i ukhiza, ya. Jenis fi'il apa dulu ukhiza? Ada hamzah, mahmus ya, mahmus. Isi maf'ulnya? Ma'khudun. Setiap jenis beda-beda isim maf'ulnya. Kalau yang ini, kalau yang nakis, mashwuyun. Mashwuyun. Tapi kalau yang ukhidha, isim maf'ulnya normal, biasa ma'khudun. Nah. Ya, ini normal. Nggak ada perubahan. Su'ila mahmus. Isim maf'ulnya mas'ulun. Nah, ini enggak ada perubahan, yang ada perubahan fi'il nakis saja. Jadi ini khusus nakis ada perubahan. Tapi kalau yang bukan nakis enggak ada perubahan. Surra. Ya. Bukan. Mudha'af. Nah, masrurun. Nah, ini enggak ada perubahan, masrurun. Wuzina, ya Azwar. Misal. Isim maf'ulnya mauzunun. Mauzunun. Sina. Siap, Yusuf. Enggak, gua kitabnya. Ya, boleh. Ya, ablajis lagi. Ajwab. Isi maf'ulnya? Masunun. Nah, baru ini. Nusia. Baru fi'il nakis. isim maf'ulnya mansiyun. Jadi kalau selain yang nakis seperti kutiba, ukhrija, suila normal, biasa. Enggak ada perubahan. Ya, untuk yang nakis nusia baru mansiyun. Nomor 15, istakhrij minad darsi asma al-fa'ilin wal maf'ulin wadhkur asla kulli wahidin minha wal fi'l ladzi ustuqqa minhu wa naw hadzal fi'l ala nahwi tali. Berarti di nas istakhrij minad darsi itu keluarkan dari nas yang kita baca di pelajaran 5, mana isim fa'il dan mana isim maf'ul, dan sebutkan asalnya dan juga fi'il yang merupakan pecahan darinya dan juga jenis dari fi'il ini. Nah, berarti kembali ke nas darsul khamis. Ya, al-akh Iman. Mana isim fa'il atau isim maf'ul dalam ad-darsul khamis? Isim maf'ul, cari ya, satu aja. Zairun atau sebelumnya tolibun. Isim apa nih? Tolibun dan zairun. Isim fa'il atau isim maf'ul? Isim fa'il. Nah, tolibun, isim fa'il, zairun, isim fa'il juga. Nah, tolibun dari tolaba, zairun dari zaro. Ya, ada lagi? Ya. Bagaimana? Al-Akh Fauzan? Abu Fauzan? Setelahnya. Ketemu gak isim fa'il atau isim maf'ul? Atau ada yang udah nemu? Silakan. Hajan. Nah, ini satu hajan nih. Hajan kan dari kata hajun. Isim fa'il ya. Hajan. Apalagi ada yang nemu lagi gak? Nafikin. Nah, nafikin. Ini kan isim fa'il dari natik. Nah, nafikin. Ada lagi yang nemu gak? Mahdiyun. Nah, nama Mahdiyun ini nama tapi dari isim maf'ul. Dari kata hada, yahdi. Mahdiyun. Atau al-hadi. Ini juga sama. Isim fa'il. Dari kata hada, yahdi, hadi. Kemudian ada lagi. Dari suna. Ini juga sama. Isim fa'il dari suna. Kemudian di halaman berikutnya juga ada. Sakin. Ya dukulu sakin. Wayasubbulahumul. Ya, sakin. Dia juga isim fa'il. Kemudian ada lagi. Mad'uwun. Nah, mad'uwun. Isim maf'ul. Ada lagi. Mazidan. Nah, mazidan. Ini juga isim maf'ul. Nah, tadi contoh-contoh isim fa'il dan isim maf'ul yang ada di darsul khamis nas. Nomor 16, ayin asma al-fa'ilin wal maf'ulin fil jumalil atiyah. Tentukan isim fa'il dan juga isim maf'ul pada jumlah berikut ini. Wazkur dan sebutkan asal dari setiap salah satu darinya dan fi'il alladzi ustiqo minhu, fi'il yang merupakan pecahan darinya, dan nau hadzal fi'il dan jenis fi'ilnya. Contoh abi qadin. Ya, dari mana? Dari depan lagi aja. Ambil aja. Odin asluhu dari apa? Odion. Dari fi'il apa dia? Kodoyakdi. Apa nama fi'ilnya? Nakis. Odin dari Odion asluhu kodoyakdi. Ma ajmala hadzal baita al-mabniya bil hajar. Alangkah indahnya rumah ini yang dibangun dengan batu. Ya. Mabni. Dari fi'il apa? Fi'il nakis bana yabni. Ini isim maf'ul mabniyun. Aso imun anta. Ya. Abu Fauzan. Apa kamu puasa? Mana? Isim fa'il atau isim maf'ul? So'im. Isim fa'il. Dari fi'il apa? Soma yasumu. Ya. Ajwaf ya. Soma yasumu. Uhibbul lahma al-mashwiya wal-baydo al-makriya. Saya menyukai ayam panggang, al-mashwi itu yang dipanggang, wal bayodo al-makli, dan telur, bayodo ini telur, al-makli yang direbus, al-makli telur rebus, dan ayam panggang. Nah mana? Ya, Abu Saimah. Al-mashwi, ya. Mashwi, ya. Isim maf'ul dari fi'il syawa. Syawa, dari fi'il syawa. Itu lafif masuk ya berarti. Lafif, ada waw dan ya. Demikian juga al-makli dari kata kola. Kola dia nakis. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Ya, mana Pak Haji? Dal. Dari fi'il apa dal? Isim fa'il dari fi'il apa? Dalla yadullu. Nah, dari fi'il apa itu? Dalla yadullu. Ada tasdidnya. Mudha'af. Iya, dari fi'il mudha'af. Qalat li ummi malabisuka magsulatun wa makwiyatun. Magsulatun. Berkata ibuku kepadaku, baju-bajumu sudah dicuci dan sudah disetrika. Ya, magsulatun dari kata wasala, fi'il sahih. Dan makwiyatun dari fi'il kawa, fi'il lafif. Kawa. Dari lafif makrun ya. Raja'at Aisyah min Thaif fil usbu'il madi. Ya, mana Azwar yang isim fa'ilnya? Madi Thaif Aisyah. Aisyah juga sama dari kata Aisha ya isu Aish. Cuma kalau untuk perempuan Aisyatun. Nah, Aisyah satu dari kata Aisha Ajwa, Thaif dari kata Tofa, dan Al-Madi dari kata Madi. Dia nakis. La takhaf inna sirraka masun. Ya, belajar lagi. Masun. Dari kata apa? Sona yasunu. Berarti dia adalah isim maf'ul dari fi'il yang ajwab. Sona yasunu. Nomor 9. Aina mas'ulu anil imtihan. Ya. Al-mas'ul. Dari kata apa? Sa'ala. Berarti dia fi'il mahmuz. Dari sa'ala. Fi'il mahmuz. Di mana penanggung jawab dari ujian? Mas'ul itu penanggung jawab. Kalau yang nomor 8. La takhaf. Jangan takut. Sesungguhnya sirroka rahasiamu masun terjaga. Nomor 10. Ala tazalu na'iman. Kum faqad uzzina lil asr. Ya, mengana? Abu Fauzan. Na'iman. Dari fi'il apa? Nama. Nama. Na'iman. Nah, jangan ala tazal. Apakah kamu masih tidur? Nah, ala tazal. Tazalu na'iman. Apakah kamu masih tidur? Kum, berdirilah. Faqad uzzina lil asr. Telah dikumandangkan azan asr. La turaddu sil'atul mabi'atu malam takun ma'ibah. Naam, ya. Mana? Abu Saimah. Mabi'ah. Nah, mabi'ah ini isim maf'ul dari kata ba'a yabi'u mabi'ah. Cuma untuk mu'anas kan mabi'ah. Demikian juga ma'ibah dari kata aba ya ibu ma'ib. Cuma untuk mu'anas ma'ibah. Berarti dia dari fi'il mabi'ah dari ba'a, ma'ibah dari aba. Jangan kamu kembalikan barang yang sudah dibeli, yang sudah dijual. La turud sil'atul mabi'ah malam takum ma'ibah. Yang tidak ada kecacatan di sana. Uhi ajib anis su'alil. Tani su'ali tali. Ya, Pak Haji. Tali. Ya, dia isim isim fa'il dari kata apa? Bukan. Dari tala. Nah, berarti fi'il nakis ya. Fi'il nakis tala, tali. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusallimu shaghiru 'alal kabir wal maru 'alal qa'id wal qalil 'ala katsir. Wa fi riwayah wa yusallimu raqibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir. Nah, banyak nih Pak Herman. Mana? Almar pertama, almaru. Dari kata apa? Marro. Iya, fi'il mudhaf. Qa'id dari kata apa? Qa'ada. Qa'ada. Demikian juga raqib dari kata Rokiba, berarti dia fi'il soh salim ya. Al-Mashi juga sama dari kata Masya, fi'il nakis. Nah ini Al-Mashi, Al-Qa'id juga sama. Dia isim fa'il. At-ta'ib minadhanbi kama la kaman la dhanbalahu. At-ta'ib orang yang tobat dari dosa sebagaimana tidak ada dosa baginya. Seperti seorang yang tidak ada dosa baginya. Mana Azwar? At-ta'ib. Dari fi'il apa? Taba, berarti dia ajwa. Allah Ta'ala walikul likomin had. Ya, berarti had. Dari kata apa? hadayah di had berarti dia fiil nakis. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, mana al-akhiman? Dha'iqah dari kata apa? Isim fa'il dari fiil dha'qo. Nah, dha'qo berarti dia fiil ajwa. Dha'qo isim fa'il dha'iqun tapi karena dia muannas dha'iqatul. Tuktun qalu salatu Jum'ah bil iza'atain al-masmu'ah wa mar'iyah. Disiarkan sholat Jumat dengan dua radio izaah, baik itu yang didengar atau yang diterlihat. Nah, ya, Abu Fauzan, al-masmu'ah dari kata sami'a, mar'iyah dari kata ro'a. Nah, ro'a itu adalah fi'il nakis dari kata ro'a. Nomor 17, ta'ammal mayali, perhatikan. Nah, ini bukan latihan, hanya sekedar pengetahuan saja. Perhatikan yang berikutnya, salam alaih. Aiqala lahu salamu alaikum. Kalimat sallama alaih yaitu ucapan assalamu alaikum. Dari fiil sallama yusallimu sallim. Artinya mengucapkan salam. Ittala alal amr maknanya alimahu, mengetahuinya. Ittala alal amr maknanya alimahu. Dari kata ittala'a yattali'u ittali'. Istazanahu fi kaza maknanya ay yaitu tolaba iznahu fih, meminta izin. Dari kata istazana yastazinu istazin. Igtanamal fursah maknanya intahazaha, memanfaatkannya. Igtanamal fursah maknanya memanfaatkan kesempatan, fursah itu kesempatan. Dari kata igtanama yagtanimu igtanim. Intahaza yantahizu intahiz, maknanya tadi memanfaatkan. Tarawaha ya tarawahu, maknanya sekitaran. Kira-kira sekitaran. 18. Hati mudori al-af'ali af'alil atiyah. Nah, ini gampang ya. Datangkan fi'il mudore dari fi'il-fi'il berikut ini. Toroko. Apa fi'il mudorenya? Ya, truku ya. Artinya mengetuk. Toroko. Artinya adalah mengetuk. Torokol bab, mengetuk pintu. Natoko yantiku. Apa nih fi'il mudhorinya? Yantiku tadi ya disebutkan. Yantiku berbicara. Sohiba yashabu. Artinya berteman. Sohib. Hati jam'al kalimat. Jam'al kalimatil atiyah. Datangkan jamak dari kalimat berikut ini. Nushotun. Apa jamak ya? Nusakhun. Nusakhun. Nah, dihilangkan tamar butonya. Nusakhun. Nah, ini nusakhun. Kayak tulisannya. Nuskhah, nusakhun. Nah, nusakhun. Dihilangkan nama dulu. Hadiah. Apa jamaknya hadiah? Hadiah-hadiah. Ada yang tahu? Jamak hadiah? Bukan. Hadaya. Nah, gini tulisannya. Hadaya. Jamak dari hadiah. Hadaya. Markaz. Jamaknya apa? Marokiz. Marokiz ahli sunnah. Marokizu. Fursah. Furosun. Fursah furosun. Furosun. Unwan. Ada yang tahu unwan? Anawinu. Anawinu. Anawinu. Nah, anawin. Alamat-alamat atau judul-judul bisa. Sirrun. Apa sirrun? Jamaknya. Ada yang tahu sirrun? Rahasia. Rahasia-rahasia. Asrorun. Jamaknya asrorun. Nah ini jamak-jamak yang disebutkan di kitab. Adapun hati mufrad. Berarti ini kebalikannya. Datang isim mufrad dari jamak di bawah ini. Su'unun. Apa nih isim mufradnya? Su'unun. Sya'nun. Nah, sya'nun. Sya'nun. Adapun manahid, manhaj. Manhaj. manhajun. Tapi alhamdulillah dengan ini selesai kita sampai ke latihan 20, latihan terakhir. Adapun bagan ini tinggal dibaca aja. Sudah lewat juga dalam pembahasan yang berkaitan dengan sorof yang kurang lebihnya sama dari apa yang dijelaskan tadi. Tapi mungkin sama sini aja insya Allah. Pertemuan berikutnya kita masuk Ad-Darsus Sadis, pelajaran ke-6. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.